بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إخوان وأخوات رحمكم الله، mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi amal kita dan menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah taala yang saleh. Kita melanjutkan pembahasan asma Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai pada nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-35 dari kitab Al-Qawaidul Muslah. Yang ke-35 yaitu As-Sami'. Yang ke-36 As-Syakir. Yang ke-37 As-Syakur. As-Sami' Maha Mendengar. Ada seorang sahabiyah namanya Khawlah bintu Sa'labah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada saat itu Rasulullah berada di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah radhiyallahu anha juga ada bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita ini mengadukan suaminya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan perkataan pelan yang Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, la asma'u ba'dahu, aku tidak mendengar sebagian dari perkataannya. Padahal dalam satu ruangan Aisyah enggak mendengar, tapi Allah Subhanahu wa taala mendengar. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, qad sami'a Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sungguh-sungguh Allah telah mendengar perkataan wanita Khawlah bintu Sa'labah yang mengadukan kepada engkau wahai Muhammad tentang suaminya. Allah mendengar perbincangan di antara keduanya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Aisyah tidak mendengar, tapi Allah Ta'ala mendengar. As-Sami' ini merupakan di antara nama-nama Allah. Betapa agungnya nama Allah Ta'ala As-Sami'. Betapa menakjubkan, karena As-Sami' ini yasma'u kullal aswat, mendengar seluruh suara, baik itu suara yang dikeraskan maupun yang dipelankan, atau bahkan suara di dalam hati. Itu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah untuk mendengarnya, enggak ada yang lebih sulit. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar perkataan, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Ta'ala, tidak ada yang tersamar, walaupun dengan bermacam-macam bahasa Allah mendengar dan memahaminya, walaupun ucapan yang dikatakan oleh hamba, suara dari hamba itu bersamaan satu dunia ngomong dalam satu waktu, Allah Ta'ala bisa membedakan masing-masing ucapan tersebut, membedakan masing-masing suara hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar apa yang dikeraskan, yang dipelankan, dan yang di dalam hati. Itu pun Allah mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar suara dabibun namlah, suara langkahnya seekor semut yang hitam di atas batu yang hitam di kegelapan malam. Allah Ta'ala mendengarnya. Yang manusia, bahkan walaupun dengan alat secanggih apapun, gak akan bisa mendeteksi suara langkahnya satu ekor semut. Yang ini mungkin bagi kita sulit, sangat sulit sekali. Tapi bagi Allah Ta'ala tidak ada sulitnya apa-apa, mudah bagi Allah Ta'ala. Seolah-olah ini mungkin barangkali Allah mendengar tapi berat bagi Allah, tidak. Tidak ada yang berat bagi Allah Ta'ala. Semua suara bagi Allah Ta'ala jelas, tidak ada yang samar. Allah Ta'ala As-Sami', Maha Mendengar. Bahkan sesuatu yang kita tidak tahu apakah memiliki suara ataukah tidak, walaupun tidak bisa dideteksi dengan alat sekalipun, Allah Ta'ala mendengarnya. Allah Ta'ala mendengar segala sesuatu, segala suara, walaupun itu sesuatu yang ada di dalam bumi, yang manusia tidak mendengar, tapi Allah Ta'ala mendengarnya. Allah Ta'ala As-Sami' laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada segala sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Wa huwa as-sami'ul basir. Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Allah Ta'ala Maha Mendengar. Allah Ta'ala Maha Mendengar, akan tapi laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya. Jangan dikira Allah Ta'ala mendengar terus kemudian sama seperti pendengarannya makhluk. Tidak. Tidak sama dengan pendengaran makhluk. Adapun pendengaran Allah Subhanahu wa taala mendengar segala sesuatu. Mendengar semua suara. Tidak ada makhluk yang seperti itu. Walaupun kita sudah bersembunyi, kemudian mengucapkan suatu ucapan, jangan dikira tidak ada yang mendengarnya. Walaupun beberapa orang, dua orang atau tiga orang yang berkumpul mengatakan rahasia, jangan ada yang mendengar. Dikiranya Allah Ta'ala tidak tahu. Allah Ta'ala mendengar suara mereka. Ma yakunu min najwa thalathatin illa wa rabi'uhum. Al-Mujadilah ayat 7. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu. Tidaklah ada tiga orang yang berbisik-bisik kecuali Allah adalah yang keempatnya. Dan tidak pula lima orang yang sedang berbisik-bisik rahasia kecuali Allah yang keenamnya. Tidaklah lebih kurang dari itu atau lebih banyak dari itu kecuali Allah Ta'ala bersama dengan mereka dimanapun mereka berada. Allah Ta'ala Sami' Maha Mendengar. Maka apabila kita tahu bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mendengar, apa yang wajib? Jagalah lisan. Menjaga ucapan. Lisan ini, ihfaz lisanak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jagalah lisanmu. Maka Mu'ad bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bihi." Ya Rasulullah, apakah kita akan disiksa dengan sebab apa yang kita ucapkan, apa yang kita lontarkan, apa yang kita kemukakan? Maka kata Rasulullah, "Sakilatka ummuk ya Mu'ad." Ibumu sedih kehilangan dirimu, wahai Mu'ad. Ya, maksudnya ini adalah perkara yang besar. Dikiranya tidak disiksa. Sakilat ka ummuk, ibumu sedih kehilangan kamu. Hal yakubun nasu finnari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Hal yakubun nasa finnari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Tidakkah manusia ditelungkupkan ke dalam neraka dengan wajah-wajah mereka terlebih dahulu kecuali karena panen lisan-lisan mereka, yaitu apa yang dipanen, apa yang diakibatkan oleh lisan-lisan mereka? Yani apabila kita tahu Allah Ta'ala As-Sami' Maha Mendengar, maka wajib bagi kita untuk menjaga lisan. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum, bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Surat Az-Zukhruf ayat 80. Apakah mereka menyangka kami tidak mendengar rahasia mereka? dan bisik-bisikannya mereka. Bala, tentu kami mendengarnya. Allah Ta'ala mendengar. Dan utusan-utusan kami, yaitu para malaikat, ladaihim yaktubun, menulis di sisi mereka. Disuruh oleh Allah Ta'ala menulis. Ini makna nama Allah Ta'ala As-Sami'. Makna yang pertama. Adapun makna As-Sami' yang kedua, Allah Ta'ala Sami' yaitu mujibun. Makna Sami' adalah menjawab. Seperti kalau kita sholat setelah ruku', apa yang kita baca? Sami Allahu liman hamidah. Sami Allah, Allah mendengar. Iya mendengar, tapi maksudnya apa? Ajabah. Sami Allah, ajaballah hu liman hamidah. Allah menjawab orang yang memujinya. Sami' dengan makna lain yaitu menjawab dan mengkabulkan dan mewujudkan apa yang diinginkan oleh hambanya. Inna Rabbi la sami'ud du'a. Sesungguhnya Rabbku benar-benar mendengar doa. Artinya apa mendengar di sini? Yaitu menjawab doa hamba. Kemudian nama Allah Ta'ala yang berikutnya, yang ke-36, yang ke-37, Asy-Syakir dan Asy-Syakur. Artinya bersyukur. Allah itu Maha bersyukur. Apa bedanya Asy-Syakir dengan Asy-Syakur? Keduanya ini adalah nama Allah. Asy-Syakir nama Allah, Asy-Syakur juga nama Allah. Ada perbedaannya sedikit. Asy-Syakir artinya Allah itu bersyukur. Yang Maha bersyukur. Kalau Asy-Syakur, Asy-Syakur ini sighah mubalaghah, bentuk yang berlebihan. Asy-Syakur artinya adalah katsirus syukur, yang banyak bersyukur. Allah Ta'ala Asy-Syakir, Allah Ta'ala Asy-Syakur, yang Maha bersyukur. Apa artinya? Allah Ta'ala mensyukuri amalan hamba sehingga dalam keadaan Allah enggak butuh amalan hamba. Allah enggak butuh hamba itu beribadah kepadanya. Tapi Allah Ta'ala bersyukur atas amalan hamba. Sehingga dengan itu Allah membalas, memberi pahala orang yang melakukan amal soleh. Allah Ta'ala bersyukur atas amalan hamba sehingga Allah memujinya, memuji orang yang taat. Allah bersyukur atas amalan hamba yang mana hamba itu amalannya sedikit, akan tetapi diberi pahala yang banyak. Padahal cuma sholat jenazah, mengantarkan jenazah, itu saja pahalanya berapa? 2 gunung Uhud. Luar biasa. Padahal cuma membangun masjid, dibangunkan oleh Allah Ta'ala rumah di jannah. Luar biasa balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sholat 12 rakaat rawatib dalam satu hari dan satu malam, dibangunkan untuknya rumah di jannah. Padahal 2 rakaat subuh ringan itu pahalanya lebih besar, lebih banyak daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Ini Allah Ta'ala, syukurnya Allah kepada hamba. Amalnya sedikit akan tetapi diberi pahala yang sangat besar. Syukurnya Allah Ta'ala kepada hamba, senang Allah Ta'ala kepada orang yang bertaubat. Allah bersyukur kepada orang yang bertaubat. Berapapun dosa yang dia lakukan, Allah ampuni semuanya. Sehingga seperti tidak memiliki dosa. Allah Ta'ala bersyukur atas amalan hamba. Tidak ada perbuatan ihsan yang diperbuat oleh hamba itu yang disia-siakan Allah tanpa adanya pahala balasan, tidak ada. Allah Ta'ala bersyukur kepada orang-orang yang bersyukur kepadanya. Allah bersyukur kepada orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Allah memuji orang-orang yang memujinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersyukur atas amalan yang disebutkan dalam hadis. Dikatakan rajulun yataqallabu fil jannah. Ada seorang yang dia itu bersenang-senang, berbolak-balik, berputar-putar di jannah. Apa? Fi syajaratin, padahal cuma sepele. Karena ada pohon yang menghalangi jalannya kaum muslimin, kemudian dia potong dan disingkirkan dari jalannya kaum muslimin. Allah bersyukur atas amalan dia sehingga Allah masukkan dia ke dalam jannah dan dia bersenang-senang berputar-putar di sana, di jannah, berkeliling. Allah bersyukur atas perbuatan seorang pezina dari kalangan Bani Israel, padahal hidupnya penuh dengan kemaksiatan, tapi itu semuanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Allah bersyukur atas amalan soleh yang dilakukannya, padahal cuma apa? Memberi minum kepada anjing yang kehausan. Dia ambilkan dengan sepatunya dan diminumkan kepada anjing tersebut. Allah Ta'ala bersyukur atas hamba wanita yang berbuat zina ini, dan dengan sebab amalnya itu Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah masukkan dia ke dalam jannahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersyukur atas amalan hamba walaupun sedikit. Dikatakan yakhruju minan nari man kana fi qalbi mithqala habatin min khardalin. Ada orang yang keluar dari an-nar, diselamatkan dari neraka, padahal apa? Padahal kebaikannya cuma satu biji sawi, sedikit sekali, itu pun diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas amalan hamba walaupun itu sedikit di pandangan hamba, akan tetapi bagi Allah Ta'ala itu besar dan dibalas dengan pahala yang besar. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliqin. Jangan kamu meremehkan dari perbuatan baik, sama sekali jangan, walaupun itu engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Ini di pandangan kita sesuatu yang kecil, sesuatu yang remeh, akan tetapi diberi balasan oleh Allah Ta'ala pahala yang besar. Karena apa? Allah Ta'ala diantara namanya adalah Asy-Syakur, Asy-Syakir, Asy-Syakur, Maha Bersyukur. Ada kalanya orang yang sepanjang hidupnya itu di atas kekafiran, tapi Allah Ta'ala masukkan ke dalam jannah dengan sebab taubat, terus kemudian mati, walaupun cuma sholat satu kali, terus kemudian mati, masuk surga. Walaupun cuma bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian belum sujud sama sekali kepada Allah, Allah Asy-Syakur memasukkan dia ke dalam jannah, mengampuni segala dosa-dosanya. Ada seorang Yahudi yang sepanjang hidupnya dia kafir Yahudi. Dia sebelum terjadi berkecamuknya peperangan, dia beriman, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, terus kemudian maju berperang, berjihad bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berperang sampai terbunuh, mati dalam keadaan syahid, masuk ke dalam jannah padahal belum sujud sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun satu kali belum, tapi syahid, masuk jannah. Allah Ta'ala Asy-Syakur, yang Maha Bersyukur. Maka adakah selain Allah Ta'ala yang lebih besar syukurnya, rasa syukurnya? Tidak ada yang lebih besar rasa syukurnya dibandingkan dengan syukurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala atas amalan-amalan hamba. Maka dengan benarnya niat, dengan ikhlasnya, keikhlasan niat, walaupun amalan itu kecil sedikit di pandangan hamba, akan tetapi pahalanya di sisi Asy-Syakur besar. Sudah ada 4 menit. Ma'asyar muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka perkara yang aneh, yang mengherankan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia yang dahulunya tidak ada, sudah diciptakan, terus kemudian dibesarkan, dipelihara oleh Allah Ta'ala, dan diberi nikmat-nikmat yang tidak bisa terhitung jumlahnya, dan diberi oleh Allah Ta'ala keutamaan-keutamaan, ya, diberi akal, diberi lisan bisa bicara, Beri mata bisa melihat, diberi telinga bisa mendengar, diberi kehidupan, diberi nikmat yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Akan tetapi nyatanya apa? Banyak di antara mereka yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang kafir. Ibadahnya bukan kepada Allah yang memberi segala kenikmatan, malah bersyukurnya kepada selain Allah. Bersyukurnya kepada jin, kepada makhluk, bersyukurnya kepada batu dan pohon, bersyukurnya kepada patung dan sebagainya. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah itu memiliki keutamaan untuk manusia yang diberikan kepada manusia. Akan tetapi banyak di antara mereka yang tidak bersyukur. Maka masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah yang enggak butuh kepada kita saja bersyukur. Allah yang ghaniyun, maha kaya, enggak butuh kepada siapapun, itu saja bersyukur atas amalan hamba dan dibalas amalan-amalan tersebut dengan balasan yang berlipat-lipat. Allah saja yang maha kaya bersyukur atas amalan hamba. Kenapa hamba yang butuh kepada Allah, yang fakir, fuqara ilallah, kemudian tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malah bersyukurnya kepada selain Allah? Ini adalah apa? Perkara yang sangat mengherankan sekali. Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya bersyukur atas amalan hamba, tapi hamba yang fakir butuh kepada Allah taala tidak mau bersyukur kepada-Nya. Orang yang paling banyak syukurnya kepada Allah adalah para anbiya. Dawud alaihi salatu wassalam diceritakan dalam surat Saba ayat 13, Dawud, Nabiullah Dawud dan keluarganya, i'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyash syakur. Lakukanlah wahai keluarga Dawud syukur, dan sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Dawud dan ahlu baitihi bersyukur kepada Allah taala, beriman terhadap nama Allah taala Asy-Syakur, sehingga seluruh hidupnya digunakan untuk melakukan syukur kepada Allah taala. Apa amalan yang besar yang dilakukan oleh Dawud alaihi salatu wassalam? Berpuasa satu hari dan tidak puasa satu hari. Puasa Dawud, sehari puasa sehari tidak, dalam rangka syukur kepada Allah taala. Dan juga Dawud alaihi salatu wassalam membagi malamnya menjadi tiga, sepertiga malam pertama, kedua dan ketiga. Beliau melakukan qiyam salat lail pada sepertiga malamnya, dan satu hari puasa dan satu hari tidak, karena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga Nabiuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang didapati oleh Bilal alaihi salatu wassalam ketika datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal melihat Rasulullah kakinya sampai bengkak ketika sholatul lail. Maka Bilal bertanya kepada Rasulullah, "Lima fa'alta hadza? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama wa ma ta'akhkhar." Kenapa Anda lakukan demikian wahai Rasulullah, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosa Anda yang telah lalu dan yang akan datang? Apa jawabnya Rasulullah? Afala akunu abdan syakuran? Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Ingin menjadi hamba Allah Ta'ala yang bersyukur dengan melakukan taqarrub ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbanyak ibadah kepadanya. Maka masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, barang siapa yang mengenal nama ini, mengenal nama Allah Ta'ala, Allah Asy-Syakir, Allah Ta'ala Asy-Syakur yang maha bersyukur, maka hendaknya kita juga bersyukur kepada Allah yang kita butuh kepadanya. Yang mana yang semestinya kepada orang yang berbuat baik kepada kita, harusnya apa? Kita bersyukur, terima kasih kepada orang yang berbuat baik. Kepada makhluk saja kalau ada yang berbuat baik, maka kita bersyukur. Bersyukurnya bagaimana? Yaitu membalas dengan kebaikan yang sama. Kalau tidak, minimal dengan doa. Bahkan yang tidak mau bersyukur terhadap kebaikan orang lain, katakan tidak bersyukur kepada Allah. Lam yashkurin nas, lam yashkurillah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia belum bersyukur kepada Allah. Kepada manusia saja kita wajib bersyukur atas kebaikan yang dia berikan. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita tidak bersyukur kepadanya? Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala, amal yang sedikit dibalas dengan pahala yang sangat besar. Dosa sebanyak apapun, kalau bertobat diampuni. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat-nikmat, padahal kita tidak memintanya, tapi Allah Ta'ala memberikan nikmat-nikmat itu seterusnya sepanjang hidup kita. Mengapa kita tidak bersyukur kepada yang berbuat baik pada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbuat baik kepada kita dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak terhitung jumlahnya? Ada salah seorang solihin, salah seorang orang saleh. Dia padahal dia memiliki kekurangan, tangannya putus dan kakinya juga putus, nggak punya tangan dan tidak punya kaki, dan dia duduk dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya. Maka ada orang yang melihatnya bertanya, "Ya hadza, wahai engkau, wahai anda, atas apa engkau bersyukur? Kamu tidak memiliki tangan dan tidak memiliki kaki, apa yang kamu syukuri?" Maka dia menjawab, "Alam yaj'al li lisanan dzakiran wa qalban khashian wa badanan 'alal bala'i sabiran, fa kaifa la ashkuruhu?" Tidakkah Allah Ta'ala yang telah memberikan kepadaku lisan yang berzikir, Memberikan lisan kepadaku yang senantiasa berzikir. Bukankah Allah yang memberikan kepadaku kalbu yang khusyuk dan memberikan kepadaku badan dengan adanya bala ini, kemudian Allah memberikan kepadaku karunia untuk bersabar. Bagaimana aku tidak bersyukur kepadanya? Allah Ta'ala telah memberikan kepadaku kehusuan, memberikan kepadaku lisan yang selalu berzikir, dan Allah memberikan kepadaku kesabaran atas bala. Bagaimana aku tidak bersyukur kepadanya? Maka Allah Ta'ala asyakur, bersyukur atas amalan hamba, membalas amalan hamba yang sedikit dengan balasan pahala yang besar, jannah yang luasnya antara langit dan bumi. Allah Ta'ala menghapuskan kesalahan-kesalahan bagi mereka-mereka yang bertaubat. Allah Ta'ala memberikan nikmat-nikmat, baik itu diminta ataupun yang tidak diminta, nikmat yang tidak bisa dihitung. Maka kita yang butuh kepada Allah Ta'ala hendaknya juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan apa? Merealisasikannya dengan apa syukur itu? Yaitu dengan mentauhidkannya dan menjalankan ketaatan kepadanya, meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Ta'ala taufik untuk menjadi hamba yang bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah kita dan membalasnya dengan pahala, membalasnya dengan jannah yang luasnya antara langit dan bumi. Amin. Waffaqallahul jami'a lil muhibbi warda walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.